بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada permasalahan asy-syafa'ah yang disebutkan oleh Syekh Najmi rahimahullahu taala secara umum terbagi menjadi dua. Apa itu? Indah Ghalifqi. Syafaat yang sifatnya umum, syafaat yang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Hendaknya menimbang. Ada tiga, yaitu jangan baca. Yang pertama, semua siapa di hari kiamat. Nah, ini tiga syafaat yang khusus, yaitu syafaat al-uzma, kemudian syafaat dibukakannya pintu surga, kemudian yang ketiga syafaat untuk Abu Talib sehingga mendapatkan keringanan azab. Apa keringanan azab yang dirasakan Abu Talib Akbar? Kok diberi keringanan azab? Hah? Nah, yang diberi keringanan azab di mana seharusnya dia itu berada di Dargil Asfali minan nar, kerak paling bawah api neraka, kemudian diringankan, diangkat ke dhahdah, ke bagian naam atas, ya, permukaan neraka, sehingga naam tapak kakinya berada di neraka yang limin huma dimahu, otaknya mendidih dikarenakan panasnya. Ada pun syafaat yang sifatnya umum indah ya Muhammad. Syafaat untuk diangkat derajatnya orang-orang yang ada di surga. Terus syafaat bagi para besar-besar yang sudah masuk atau belum, yang belum masuk ke dalam neraka, untuk apa? Mendapatkan pengampunan sehingga tidak jadi masuk ke dalam neraka. Terus ada dua lagi dilengkapi indahnya Nijal. Nah, syafaat bagi yang sudah masuk ke dalam neraka sehingga dikeluarkan darinya. Dan syafaat yang keempat, syafaat tadi untuk ashabil a'raf, mereka-mereka yang kebaikan dan keburukannya seimbang sehingga bisa dimasukkan ke dalam jannah dan Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Baik. Ini jenis-jenis syafaat secara umum. Nah, yang mutsbatah. Nah, yang ditetapkan dalam syariat. Dan di sana kafanihilah Kalau kita lewati dulu dalam pembahasan tauhid, nah, bahwasanya ada syafa'ah jenis yang lain, yaitu syafa'ah manfiyah, syafa'ah yang tertolak. Nah, di mana tidak terpenuhi padanya syarat-syarat syafa'ah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, mereka meminta syafa'ah kepada berhala-berhala. Nah, nah sekarang apa syarat-syarat syafa'ah sehingga bisa syafa'ah tersebut ditetapkan? Indaki Ahmad. Ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk yang memberi syafaat. Dalilnya? Hah? وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Di sini ada dua penetapan syarat, yaitu izin dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Izin kepada pemberi syafaat dan ridha bagi apa? Yang diberi syafaat. Berarti seorang untuk mendapatkan syafaat harus dia dari kalangan ahli tauhid, karena hanya mereka-mereka yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi penting karena terkumpul padanya dua syarat syafaat secara sekaligus. Di surat apa itu? Surat apa? Bukasya. Hah? وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. An-Najm. Nah, surat An-Najm diingat-ingat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "مَنْ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ." Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin darinya. Jadi izin dan ridha. Ini yang enam merupakan syarat utama syafaat. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa bi qaumin yukhrajuna minan naba lam ihtaraqu wa saru fahma fayumaru bihim ila nahrin ala babil jannah kama jaa fil athar kaifa syaa Allah wa kama syaa innama huwa al-iman bihi wa tasdiqu bihi. Beriman kepada Allah tentang adanya suatu kaum yang dikeluarkan dari neraka setelah mereka terbakar dan menjadi arang, kemudian diperintahkan agar mereka dimasukkan ke dalam sungai yang berada di pintu surga. Nah, dinamakan dengan Nahrul Hayat, sehingga mereka tumbuh seperti tumbuhnya rerumputan, biji-bijian tumbuh. Nah, mereka pun demikian sebagaimana tumbuhnya biji-bijian. Nah, sebagaimana datang dalam athar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan kewajiban kita adalah beriman dan membenarkannya. Qala Syekh Najmi rahimahullahu taala, hadza yadullu ala annal mu'adzabina minal muslimin yamutuna finnar. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang dianggap dari kalangan kaum muslimin, mereka itu dimatikan di dalam neraka. Nah, kalau kita lihat di ikhwanil fillah hadis, nah, di mana orang-orang yang tidak dimatikan di dalam neraka yaitu alladzinahum ahluha, yaitu orang-orang memang ahli neraka yang kekal di dalam neraka. Naam. Wa ammal ladzina asabatuhum an-nar bidzunubihim aw bi khathayahum. Adapun orang-orang yang mereka tertimpa siksa api neraka dikarenakan sebab dosa-dosa mereka, tapi mereka masih kalangan kaum muslimin, fa'amatahum imatah, kata Allah. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala matikan dia. Jadi kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka setelah disiksa sampai dengan kadar dosanya, ikhwanifillah, dimatikan. Dimatikan di dalam neraka. Nah, dimatikan. Setelah itu kemudian apa? Menjadi arak. Dan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam sungai. Sedangkan orang-orang kafir itulah yang tidak tidak mati. Nah, karena itulah di sana ada khilaf panjang disebutkan oleh para ulama tentang apa fana unnar, tentang tidak kekalnya neraka. Dan yang rajih dalam masalah ini yang dimaksud adalah apa narul muwahhidin, neraka yang dihuni oleh ahli tauhid, maka ini tidak kekal. Kenapa? Khanifillah, karena semua ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka. Nah, ahli tauhid yang mereka tertimpa adab dikarenakan dosa-dosa mereka, setelah diadab sesuai dengan kadar dosanya, maka akan dimatikan oleh Allah. Nah, annal mu'adzabin minal muslimin yamutuna finnar, mereka akan mati di dalam neraka. Amma ghairuhum fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyun. Adapun selain mereka, yaitu selain kaum muslimin dari orang-orang kufar wal musyrikin, mereka tidak akan mati, tidak pula hidup. Naam, dalam artian apa? Tidak mati karena mereka merasakan azab. Tidak pula hidup, kenapa? Karena azab yang menimpa mereka sangat pedih, sehingga tidak hidup, tidak mati, sengsara ya Alhamdulillah. Dan itu sesuatu yang dirasakan terus menerus, abadi. Wala'iyadu billah. Fa'innahum la yamutuna fiha wa la yuhyun. Qala wa nahrul hayah awil hayah dakhilun dakhilu babil jannah yudha'una alaihi. Dan sungai kehidupan itu apa? Dakhilu babil jannah, berada di bagian dalam pintu surga. Yudha'una alaihi fayambutuna kama tambutul hibbah fi hamilis sayyid. Yang ahli tauhid tersebut diletakkan padanya, yaitu dicemplungkan padanya, sehingga mereka itu tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang terbawa oleh arus air bah. Air bah panggilah yang menyeret biji-bijian, maka kemudian apa? Biji-bijian tersebut ada yang berada di pinggir-pinggir, kemudian mereka tumbuh. Ada yang berwarna hijau, ada yang kekuningan, dan seterusnya. Demikian keadaan ahli tauhid yang mereka dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala setelah menjadi haram. Qala Ibnu Athir rahimahullah wa huwa ma yaji'u bihi sayl min tinin aw wasa'in wa ghairi. Fa'ilun bima'na maf'ul, yaitu fi hamil sayl ay mahmul. Yaitu sesuatu yang dibawa oleh sayyid. Sesuatu yang dibawa oleh sayyid berupa lumpur atau apa? Atau busa dan yang lainnya. Nah, yang dimaksud di sini hibah yang tercampur dengan sesuatu yang dibawa oleh arus air bah tadi. Fa idza tafaqat fihi hibah wastaqarrat alai ala syatti majra sayl fa innaha tambutu fi yaumin wa lailah. Maka apabila lumpur tersebut atau sesuatu yang ada bersama dengan air bah tadi itu di sana ada biji-bijiannya, kemudian tetap di situ dan dia terdampar di pinggir, ya, di pinggir aliran air bah, maka akan tumbuh. Akan tumbuh dalam jangka waktu sehari semalam. Fasyabbaha biha sur'ata Udi abdanihim wa ajsamihim ilaihim ba'da ihraqin nari laha. Kata Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kama tambutul hibbah fi hamilis sayl. Nah, itu disamakan ya tumbuhnya kaum muslimin setelah mereka terbakar dan dimatikan dikarenakan azab yang mereka rasakan di neraka. Alhamdulillah, kemudian mereka dimatikan, disamakan tumbuhnya seperti tumbuhnya biji-bijian yang terbawa oleh air bah. Kenapa? Karena dari sisi cepatnya. Ya, cepatnya kembali badan-badan mereka dan jasad-jasad mereka setelah apa? Setelah sebelumnya menjadi arang, sudah terbakar. Wala'iyadzubillah. Nah, dan semua ikhwanifillah yang disebutkan di sini ringkasan dari apa yang ada dalam hadis yang panjang seputar syafa'ah. Anda bisa merujuk dalam Sahihain. Nah, Sahih Muslim pada Kitabul Iman di bagian akhir-akhir. Kitabul Iman, kitab yang pertama dalam Sahih Muslim. Saya dilihat di bagian akhir tentang masalah syafa'ah. Nah, waqad angkara syafa'ata al-khawarij wal mu'tazilah al-qailuna bi takhlidi ashabil kaba'ir minal muslimina finnar. Dan telah mengingkari tentang permasalahan syafa'ah ini orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Ya, mereka berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Ya, pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin di sisi orang-orang khawarij dan mu'tazilah kekal di dalam neraka. Mereka sama pada hukum di akhirat, alhamdulillah, walaupun di dunia mereka menghukumi berbeda. Apa bedanya, Indah Kaya Zakaria, antara khawarij dan mu'tazilah dalam hukum di dunia terhadap pelaku dosa besar? Tayyib, orang khawarij menghukumi pelaku dosa besar kafir di dunia dan di akhirat kekal di dalam neraka. Mu'tazilah tidak berani langsung menghukumi kafir, tapi mereka ciptakan suatu kebid'ahan, yaitu manzilah bainal manzilatain. Pelaku dosa besar dihukumi tidak muslim, tidak kafir, tapi berada di tempat di antara dua tempat tadi, antara muslim dan kafir. Namanya manzilah bainal manzilatain. Tapi hukum akhir di neraka apa yang mereka tetapkan? Kasya, kekal di dalam neraka. Berarti sama tidak? Sama dengan orang-orang khawarij. Nah, cuman mu'tazilah tentang hukum di dunia tidak berani tegas. Hasilnya sama. Nah, demikian kesesatan dan konfilah. Nah, terus-menerus menyeret pelakunya apabila tidak kembali kepada bimbingan Al-Quran maupun As-Sunnah. Ingin lari dari sesuatu yang mereka anggap salah, tapi tidak larinya tidak menuju kepada Sunnah. Akhirnya ciptakan suatu kebid'ahan baru. Lari dari bid'ah menuju kepada bid'ah yang lain. Allahul Musta'an. Barakallahu fiikum wa laqta bi hadza subhanallah. Pembahasan syafa'ah dulu telah kita bahas juga dalam Ha'iyah, manakala di sana dalil lebih banyak disebutkan untuk merujuk di sana. Subhanallah wa bihamdihi.